والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اما بعد، في الله رحمني ورحمكم الله. melanjutkan kajian kita Fathul Majid syarah kitab tauhid karya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Kita memasuki masail akhir dari bab ke-18 Maja'a fi anna sabab kufur bani Adam wa tarkihim dinahum huwal ghulu. Al-ula anna man fahima hadzal bab wa babaini ba'dahu tabayyana lahu ghurbatul islam wa ra'a min kudratillahi wa taqlibihi lil qulubil ajab. Yang memahami betul bab ini tentang larangan ghulu, itu sebab terjadinya kekufuran pada Bani Adam dan pelanggaran agamanya. Demikian pula dua bab yang berikutnya akan kita masuki, beribadah kepada Allah di kubur orang soleh, apalagi minta-minta di kubur tersebut, akan tampak baginya ghurbatul Islam, bahwa Islam semakin asing, semakin dianggap aneh oleh banyak dan mayoritas orang, sehingga dengan itu pula dia melihat kekuasaan Allah, bagaimana Allah dengan kehendaknya membolak-balikkan hati hambanya. Itu merupakan kekuasaan Allah semata. Hanya Dia yang memberi taufik, memberi sabat, diteguhkan seseorang dalam agamanya. Wal makhzul man khadalahu Allah, begitu pula orang yang makhzul, yang tidak diberi taufik. Wa mengetahui awal kemusyrikan terjadi di muka bumi. Bahwa patung yang disembah kaum Nabi Nuh dulunya adalah orang-orang soleh. Telah lalu, telah mati, syaitan mempermainkan kaum melampaui batasnya. Ats-tsalitsah ma'rifatu awwali syai' ghuyira bihi dinul anbiya wa ma sabbaba dzalik ma'a ma'rifati annallaha arsalahum. Yang ketiga, mengetahui dengan bab ini pula pertama yang berubah dari ajaran para nabi, ini apa yang mereka rusak. Pertama, apa yang mereka tinggalkan dari dinul anbiya dan apa sebabnya, padahal Allah telah utus para nabi itu. Dan yang paling pertama mereka rubah adalah tauhid dari ajaran para nabi. Itu yang mereka tinggalkan. Dan sebabnya ghulu ini tadi kepada orang-orang saleh. Padahal Allah telah utus para nabi itu untuk mengingatkan mereka tauhid, mengingatkan mereka tentang syirik dan bahayanya. Tapi begitulah manusia, tetap saja menyalahi dan melanggar ajaran Rasulnya. Ar-Rabi'ah, qabulul bid'ah ma'a qauni syara'i' wal fitar tarudduha. Bagaimana bid'ah itu mudah sekali diterima, padahal syariat ditambah dengan fitrah yang bersih mengingkarinya. Artinya bagaimana orang itu cepat menerima kebid'ahan, mudah sekali mereka telan, padahal bukan yang disyariatkan Allah. Bahkan syariat mengingkari dan mencela, melarangnya. Begitu pula fitrah, karena fitrah manusia diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Tetapi syaitan menghiasi kebid'ahan seakan itu bentuk kecintaan kepada orang saleh, seakan itu bentuk pengagungan kepada orang-orang saleh. Nah, al-khamisa anna sababa dhalika kullihi mazjul haqqi bil batil. Sebab semua ini adalah tercampurnya yang hak dan yang batil. Itu sebabnya. Sehingga tidak bisa lagi mereka memilah mana yang haknya, mana yang batilnya. Yang dimaksud beliau, semula perkara itu hak, yaitu mencintai orang soleh, memuliakan mereka, itu masyru, perkara yang tidak diperselisihkan, benar adanya. Perkara yang kedua, bahwasanya orang-orang yang ahlus salah, orang-orang saleh, menginginkan ketika dibuat patung-patungnya untuk mengingatkan mereka kepada ibadah, menambah keikhlasan mereka, kekhusyuan mereka. Tetapi pada akhirnya, karena cara itu tidak benar, malah menyeret mereka kepada syirik billah. Perkara yang semula benar bercampur dengan yang batil, hulu, berlebihan dan melampaui batas dari apa yang disyariatkan Allah kepada mereka. Dan ini memberi pelajaran penting bagi kita, bahwa orang yang hendak membela agamanya, orang yang hendak memperjuangkan agama tapi dengan cara yang bid'ah, maunya menolong atau membela Islam tapi dengan cara dia sendiri, bukan dengan sesuatu yang disyariatkan Allah, bukan dengan malah dia akan mencoreng Islam itu sendiri, merusak dakwah. Dan banyak kasus yang seperti itu. Makanya mereka yang menggembar-gemborkan jihad, membela Islam, tapi karena hulu dan bukan dengan cara yang masyru', malah mereka merusak dakwah Islam itu sendiri. Pemboman, pembunuhan, bom bunuh diri dan lain sebagainya. Karena cara yang mereka gunakan cara bid'ah. Mungkin semula niatnya mungkin saja baik untuk membela Islam, untuk mendakwahkan agama Allah dan yang semisal itu. Nah. As-sadisah tafsirul ayat allati fi surati Nuh. Penafsiran ayat yang ada di surat Nuh, bahwa mereka saling mewasiatkan, saling mengingatkan dengan batil. Beda dengan mukminin yang wasiatnya terhadap al-haq. Tetapi kaum Nuh wasiat mereka kepada yang batil. Seperti yang Allah sebutkan di dalam ayat, As-sabi'ah jibillatul adami fi kaunil haq yanqus fi qalbihi wal batilu yazid. Jibillahnya Bani Adam. Jibillah itu bawaan. Bawaannya begitu, bahwa kebenaran pada dirinya berkurang, melemah. Sementara yang batil terus tambah kuat, bertambah. Itu menjadi jibillah dan bawaan manusia. Tentunya kalau orangnya tidak berusaha, tidak berjuang untuk menjaga dan mensucikan dirinya dengan ketaatannya kepada Allah. Kalau dia biarkan dan jauh dari ilmu, maka tabiat manusia, sifat kemanusiaan yang ada pada dirinya, kepada kebenaran dia akan semakin menjauh, lemah semangatnya, berkurang. Makanya yang jauh dari al-haq, yang jauh dari ilmu, jauh dari ahlul khair, dari orang-orang baik, semakin hari akan semakin bertambah kemaksiatannya. Semakin waktu berjalan semakin berani dan semakin banyak pelanggaran-pelanggarannya. Semakin jauh dari kebenaran. Ada saja yang dia lakukan. Sebentar ini, sebentar itu. Sebentar ketahuan berbuat ini, sebentar ketahuan berbuat itu. Gak ada kapoknya, gak ada mau ambil pelajaran untuk kebaikan dirinya. Nah, syaitan telah menunggangi dirinya untuk terus digiring kepada murka Allah. Wallahualam. Semangatnya kepada kebaikan semakin menurun. Malas dalam ibadah, malas dalam amal ketaatan, nanti saja ini, itu, begini, begitu. Nah, tapi dalam kejelekan, semangat sekali. Gak kenal sakit, gak kenal ini, gak kenal semangat. Tapi untuk perkara yang baik, sebentar sakit perut, sebentar minta izin pulang, sebentar begini, syaitan. Al-Thaminah, fihi syahid lima nuqila anis salaf annal bid'ah sababul kufur. Ini pula menguatkan apa yang disebutkan oleh para ulama salaf, bahwa sebab kekufuran adalah bid'ah atau baridul kufur. Kebid'ahan itu menjadi tukang antar, tukang posnya kekufuran. Artinya dia akan terbawa pada akhirnya kepada kekufuran. Sedikit demi sedikit menumpuk, berpengaruh kuat, sampai menyeret dia kepada kekufuran. Makanya dari sisi ini para ulama jelaskan syahwat lebih pengaruhnya, lebih berbahaya daripada syubhat. Karena kalau syubhat dari sisi ini mudah tertepis dengan ilmu, karena dia jahil, karena dia enggak faham, enggak tahu, diajari, belajar, dinasihati, faham, begitu ternyata, selesai. Alaman yasarallah, tentunya bagi yang dimudahkan oleh Allah. Tetapi syahwat berbeda. Ketika seseorang menyenangi yang batil, merusak kalbunya, maka tidaklah dibedakan pengaruh syahwat itu mengena kepada orang jahil maupun pada orang alim. Tertipu oleh syahwatnya, makanya Yahud kemaksiatan mereka didasari oleh syahwat, sementara kemaksiatan Nasara lebih didasari oleh syubhat, kejahilan Nasara. Yahud syahwat, Karena mereka ngerti, tahu, ada ilmu. Tapi karena syahwatnya, menginginkan dunia, harta benda, kekuasaan, dan semisalnya, wanita, membuat mereka meninggalkan kebenaran yang mereka tahu, melanggar ajaran Rasulnya, maka menjadi orang yang dimurkai Allah, dilaknat, lebih dahsyat daripada kaum Nasara. Makanya pula sulit nasihat kepada ahlus syahwah. Orang yang terkena syahwat, sulit nasihatnya. Karena dia khawatir kalau dia nurut akan hilang dunianya, kepemimpinannya yang selama ini mendatangkan keuntungan pribadi baginya. Beda dengan ahli syubhat yang dengan taufik dari Allah dinasehati bisa dia mengerti, terutama kalau dia jahil. Dari sisi ini, syahwat lebih parah dan lebih berbahaya dibanding dengan syubhat, pengaruhnya pada diri manusia. Itu yang para ulama sebutkan al-bid'ah mustaqah minal kufur. Mereka sebutkan kebid'ahan itu terambil dari kekufuran, pecahan dari kekufuran. Syekhul Islam menyebutkan at-tasyayyu' dihlizul rafud, war-rafud dihlizul kufur. Tasyayyu', tasyayyu' mulai kesyiah-syiahan. Ya, ini mulai melebihkan Ali radhiyallahu anhu dari yang lain. Oh, Ali lebih berhak, Ali begini, Ali. Tasyayyuk sebatas itu. Ali lebih afdol dibanding Uthman, Abu Bakar, Umar. Nah, ini dihliz menjadi jembatan untuk orang sampai kepada rafd, kepada Rafidhah. Kalau sudah sampai Rafidhah, mulai melonjak dia, berani mencela sahabat, mulai berani melaknat, berani ini, bahkan mengkufurkan, menfasikkan mereka. Dan Rafidh itu sendiri dihlizul kufur, jembatan yang menyeberangkan mereka sampai kepada kekufuran. Wal'iyadhu billah. At-tasi'ah ma'rifatu syaitan bima ta'ulu ilaihil bid'ah walau hasuna qasdul fa'il. Syaitan faham bahwa kebid'ahan itu akan mengantar orang sampai kemana ujung-ujungnya. Makanya terus dia tipu, dia goda orang untuk mau melakukan kebid'ahan-kebid'ahan. Walaupun mungkin tujuan orangnya semula baik. Inginnya ibadah, semangat, pahala, akhyar, semula orang baik dia. Orang yang khusyuk, ingin akhirat, ingin ini, ingin pahala. niatnya semula bagus. Dan syaitan faham, yang punya semangat keagamaan semacam ini, dia giring kepada kebid'ahan-kebid'ahan ibadah, beramal tanpa tuntunan Rasulullah SAW, tanpa perintah dari beliau, tanpa contoh, karena setan tahu itu akan menyeret mereka lebih jauh dan lebih jauh, sampai wal'iyadzubillah pada titik kekufuran kepada Allah. Makanya terus digoda oleh syaitan agar mereka mau mengamalkan bid'ah-bid'ah itu, bahkan membela dan mendebat untuk mempertahankannya. Al-ashirah ma'rifatul qa'idal kulliyah wa hiya annahu nahi 'anil ghulu wa ma'rifati ma ya'ulu ilaih. Yang ke-10 mengenali kaidah yang kulliyah, kaidah umum, bahwa larangan ghulu dalam segala hal, larangan untuk orang itu berlebihan, dan dampak buruk yang ditimbulkan oleh sifat ghulu ini, sifat berlebihan ini. Dan itu yang diingatkan oleh Rasulullah SAW, iyyakum wal ghulu. Hati-hati kalian, jauhi oleh kalian ghulu. Al-hadiyata asyara madharratul uquf alal qabr min ajli amalin salih. Yang ke-11, madharrat dan bahayanya orang ibadah di kubur orang soleh tertentu. Walaupun dia sedang beramal soleh, walaupun amalannya juga murni untuk Allah, tapi sengaja mencari tempat-tempat di mana di situ dikubur fulan, orang soleh, fulan, wali. Di situ dia sengaja untuk menjalankan ibadah-ibadah tertentu, baca Quran misalnya, menyembelih atau apalah, dengan anggapan gak tahu saya kalau baca Quran di kuburan orang ini terasa lebih khusyuk. Dia berdoa di situ kepada Allah, tapi di kuburan dia katakan merasa lebih diterima oleh Allah, merasa begini, merasa begitu, sholat di situ lebih khusyuk, lebih ini. Nah, dan itu madharatnya besar, akan menjerumuskan dia kepada peribadatan kepada kuburan tersebut pada akhirnya. Bertahap syaitan dalam menyesatkan Bani Adam. Nah, aina Abu Hindun Adzin Finnas. Athaniyata asyarah ma'rifatun nahi 'anit tamatsil, larangan untuk orang itu membuat atau menyimpan patung-patung berhala dan semisalnya yang bernyawa, makhluk hidup. Karena itu terjadi pada kaum Nabi Nuh dan yang menyebabkan pada akhirnya mereka beribadah kepada selain Allah. Semula hanya sekedar mengingatkan mereka semula hanya dijadikan monumen atau semisalnya. Ats-tsalitsata asyara ma'rifatu sya'ni hadhil qissah. Mengetahui pentingnya kisah Nabi Nuh ini bersama kaumnya. Di mana mereka ghulu berlebihan kepada orang soleh maupun kepada selain orang soleh. Artinya pelajaran penting dari ini, ghulu itu tercela dan dampaknya sangat buruk. Kalau mereka waspada, tentunya akan takut dari segala bentuk sikap ekstrim dan melampaui batas. Arabi'ata asyara wa hiya a'jab wa a'jab qira'atuhum iyyaha fi tafsiri wal hadith. Yang lebih aneh dan lebih aneh bacaan mereka di dalam tafsir maupun hadith. Artinya ini pengingkaran dari muallif bahwa mereka banyak membaca kisah Nabi Nuh ini di kitab-kitab tafsir ma'ruf. Begitu pula dalam hadis-hadis dan syarah para ulama terhadapnya, bahwa kaum Nuh ini dicela oleh Allah, diingkari perbuatan mereka karena berlebihan kepada orang saleh. Tetapi tetap saja mereka umat yang belakangan, padahal sudah mereka baca, sudah mereka ketahui, enggak mau ambil ibroh. Tetap saja merekanya hulu kepada orang soleh, pada kuburan-kuburannya, bahkan terjatuh kepada kuburiyat, syirik kepada Allah. Wal'iyadu billah, mengingatkan taufik hanya Allah yang tentukan. Mungkin orang bisa faham, mungkin orang bisa mengerti, mungkin orang sudah membaca, sudah dinasehati, sudah diingatkan, tetapi tetap saja dia melanggar, tetap saja dia bermaksiat, tetap saja dia melakukan dosa. Capek orang sudah mengingatkan, memberi wasiat, mengingatkan, memberi mau'idhah, nasihat. Tetap saja dia melanggar. Tidak peduli dan seakan tidak pernah diingatkan, seakan tidak pernah dinasehati. Makhzul. Wal'iyadzu billah. Tercabut taufik itu darinya. Dan ini bahaya besar pada seseorang yang menyeret dirinya sedikit demi sedikit sampai pada kekufuran. Nasallallahu alaihi wasallam. Al-khamisata asyara at-tasrih bi annahum lam yuridu illa syafa'ah. Penjelasan mereka menyembah patung-patung ini, jelas-jelas mereka sebutkan bukan karena dianggap Tuhan. Mereka tahu hanya Allah yang menjawab doa. Tapi sebatas untuk dapat syafaatnya. Supaya mereka dibela di akhirat nanti, supaya mereka begini-begini. Mereka pun meyakini itu. Nah, saya tahu, kata mereka. Memang Allah segalanya, Allah yang begini. Tapi ini orang soleh. Kita berharap doa kita disampaikan, hajat kita disampaikan kepada Allah. Dan itu kekufuran mereka. As-sadisa asyarah, dhannuhum anal ulama alladhina sawwaru suwar aradu dhalik. Dugaan mereka bahwa generasi yang sebelumnya tidaklah membuat berhala-berhala ini kecuali untuk itu. Padahal semula generasi pertama tujuannya kan bagus. Tujuannya, bukan perbuatannya. Niatnya baik. Ngelihat orang soleh, ini patungnya fulan, ini patungnya fulan. Supaya mengingatkan, oh ini dulu yang ngajari kita ini, mengingatkan kita untuk ikhlas, ngajari kita untuk akhlak, takwa, begini, begini. Tapi terus generasi berikutnya, sampai disembah berhala ini. Doa-doa kepadanya, minta-minta. Kalau diingatkan kata mereka, terus ngapain leluhur kita membuat ini? Enggak ada lain tujuannya, supaya kita sembah. Kalau enggak, ngapain dibuat patung-patung ini? Begitulah langkah dan perjalanan syaitan menyesatkan Bani Adam. Enggak langsung direct ke tujuan syirik secara langsung, tetapi step by step, satu langkah demi satu langkah. Ini sudah puas dia, terima langkah berikutnya, pindah-pindah. Planning yang panjang. Dan sabar syaitan dalam menyesatkan Bani Adam. Gak akan pernah putus asa dan malas untuk itu. Sabi'ah asyarah al-bayanul azim fi qawlihi latuturuni. Penjelasan yang begitu agung dari Rasulullah. La tutruni. Jangan kalian berlebihan kepadaku dalam memuji aku, dalam memposisikan aku. Jangan sampai seperti Nasoro, berlebihan kepada Isa sampai dituhankan selain Allah. Maka Rasul mengingatkan umatnya. Thaminata asyara nasihatuhu iyana bihalakil mutanatti'in. Nasihat Rasul. Bagaimana orang-orang yang berlebihan dan memaksakan diri dalam segala hal, itu binasa, hancur. Agar umat tidak terjatuh dalam perbuatan yang serupa. At-tasi'ata asyara at-tasri bi'annaha lam tu'bad hatta nusiyal ilm. Bahwa patung-patung itu tidak langsung disembah sampai waktu di mana ilmu sudah dilupakan. Ulamanya sudah pada mati di kaum Nabi Nuh. Zaman semakin jauh setelah sekian tahun, nah, orang-orang jahil yang berkuasa, mereka yang banyak yang memimpin, sudah pada akhirnya mereka pada banyak bicara dan menyerukan untuk berhala-berhala ini disembah selain Allah. Nah, al-ishrun anna sababa faqdil ilmi mautul ulama. Sebab terlupakannya ilmu atau sebab hilangnya ilmu adalah kematian ulama. Dan itu bala, musibah besar umat. Ketika ulamanya meninggal, sebagai gantinya orang-orang jahil yang berfatwa dan berbicara dengan kejahilannya. Termasuk pula selain kematian ulama, kesibukan dalam urusan dunia. Sibuk ngurusi ini, sibuk ngurusi itu, akhirnya terbengkalai ilmunya, dilupakan. Begitu pula orang berpaling dari belajar, gak mau menuntut ilmu, gak mau duduk. Bahkan lebih dari itu, tidak mau peduli. Gak mau perhatian sudah. Mau dia bertambah ilmunya, bertambah kebodohannya, gak dia urus. Nah, generasi yang tidak mau ambil pusing. Wal'iyadzubillah. Sebab yang menjadikan ilmu itu pada akhirnya hilang dan terlupakan. Intisari dari bab ini bahwa hulu kepada orang soleh salah satu sebab terbesar terjadinya kekufuran dan kemusyrikan. Tentu ada sebab-sebab lain, tapi ini salah satu sebab terkuat, hulu, karena ekstrim, berlebihan dalam mencintai dan mengagungkan orang-orang soleh, sampai diberi sifat-sifat ketuhanan, bahkan sampai dituhankan, diibadai selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang harus sadar bahwa ghulu dampaknya begitu berat, hasilnya begitu pahit. Makanya wajib masing-masing orang itu diposisikan sesuai kapasitasnya. Jangan diberi yang tidak pantas untuk dia miliki, tapi juga jangan dikurangi, jangan diambil yang itu memang hak dia. Itulah wasat agama Allah. Kamu kurangi, itu jafa. Semestinya kamu hormati, semestinya kamu cintai, semestinya kamu agungkan, malah enggak, kamu cela, kamu bentak, kamu hina, kamu ini haram, karena kamu mengurangi dan mengambil haknya. Tapi kamu beri yang lebih dari yang semestinya juga haram, sampai kamu agung-agungkan, melebihi kapasitasnya, kamu ciumi kakinya, kamu ciumi sandalnya. Hanya dilakukan orang, sampai bahkan doa dan meminta-minta kepada orang-orang soleh tersebut. Ini semua ghulu yang dilarang dan dicela oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin.